Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwan abidin a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-45 sampai yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal qur'ana, dan jika engkau membaca Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, maka kami jadikan hijab yang menutupi antara engkau dan antara orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan, dan kami jadikan penutup di hati-hati mereka. Ayyafqahuhu, sehingga mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an. Wa fi adanihim waqra, dan juga kami jadikan penutup di telinga mereka. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura, dan jika engkau menyebut di dalam Al-Qur'an tentang Rabbmu saja, maka mereka akan berpaling, lari, meninggalkanmu. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih, kami lebih mengetahui apa tujuan mereka mendengar Al-Quran. It yastami'una ilaika, ketika mereka mendengar apa yang kamu sampaikan berupa Al-Quran. Wa idhum najwa, tapi ketika mereka berkumpul secara rahasia. Id yaqulu dzalimuna, maka tiba-tiba orang-orang yang zalim itu menyimpulkan dan berkata, in tattabi'una illa rajulan mashhura, tidaklah kalian mengikuti kecuali seorang yang terkena sihir. Undur kaifa darabu lakal amsala, lihatlah bagaimana cara mereka membuat permisalan untuk memberimu status atau gelar. Fadallu, mereka tersesat. Fala yastati'una sabila, dan mereka tidak mampu menemukan jalan yang tepat untuk menjatuhkanmu. Qala As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsiri yukhbiru ta'ala an uqubatihi lil mukadzibina bil haqq alladzina radduhu wa a'radu anhu annahu yuhawwilu bainahum wa bainal iman. Faqala wa idza qara'tal qur'ana alladhi fihi al-wa'du wa tadhkir wal hadyu wal imanu wal huda wal imanu wal khair wal ilmu al-kathir, ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura, yasturuhum an fahmihi haqiqatan wa an tahaqquqi bi haqa'iqihi wal inqiyadi lima yad'u ilayhi minal khair wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay aghtiyatan wa akhsyatan la yafqahuna ma'ahal qur'ana bal yasma'unahu sama'an taqumu bi 'alaihimul hujjah. Wa fi adanihi maqah ay samaman an sama'ihi. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani da'iyan li tauhidihi nahiyan an syirki bihi walau an atbarihim nufura min syiddati bughdihim lahu wa mahabbatihim lima hum alaihi minal batil. Kama qala ta'ala wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladina min duni idahum yastabshirun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan akan menghukum orang-orang yang mendustakan kebenaran, yang menolaknya, yang berpaling darinya. Allah Ta'ala menghalangi antara mereka dengan keimanan. Allah Ta'ala berfirman, dan jika engkau baca Al-Quran yang di dalamnya terdapat nasihat, peringatan, petunjuk, keimanan, kebaikan dan ilmu yang banyak, kami jadikan hijab yang menutupi antara engkau dan antara orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Menutupi mereka sehingga tidak bisa memahami Al-Quran dengan sebenarnya. Tidak bisa menelaah hakikat kebenaran Al-Quran. Tidak tunduk dengan ajakan Al-Quran berupa kebaikan. Dan kami jadikan penutup di hati mereka, yakni penutup yang meliputi hati mereka, sehingga mereka tidak bisa memahami Al-Quran sama sekali. Bahkan mereka hanya mendengar Al-Quran untuk iqamatul hujjah saja. Dan di telinga mereka ada sumbatan yang menyebabkan mereka tuli, tidak bisa mendengar. Dan ketika engkau menyebut di dalam Al-Quran tentang Rabbmu, mengajak untuk mentauhidkannya, melarang untuk berbuat syirik kepadanya, maka mereka akan berpaling lari meninggalkanmu. Karena sangat bencinya mereka terhadap Al-Quran. Dan sangat cintanya mereka terhadap kebatilan yang mereka lakukan. Hal ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah disebut sendirian, yakni tauhid. Hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat ciut nyadinya. Dan ketika disebut selain Allah, maka tiba-tiba mereka bergembira. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Ay innama mana'nahum alil intifa'i inda sama'il Qur'an. Li'annana na'lamu anna maqasidahum sayyi'atun. Yuriduna ay yu'thiru ala aqalli syai' liyakdahu bih. Walaysa istima'uhum di ajli istirsyadi wa qabulil haqqi wa innama hum mu'tamiduna ala adami tibaihi wa man kana bihadhihi halati lam yufidhu istima'u syai'a wa lihadha qala id yastami'una ilaika wa idhum najwa ay mutanajina إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ فِي مُنَاجَاتِهِمْ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ مُنَاجَاتُهُمْ الظَّالِمَةُ فِي مَا بَيْنَهُمْ وَقَدْ بَنَوْهَا عَلَى أَنَّهُ مَسْحُورًا فَهُمْ جَازِمُونَ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُتَّبِرِينَ لِمَا قَالَ وَأَنَّهُ يَهْدِي لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ. Kami lebih tahu apa tujuan mereka mendengar Al-Quran. Kami mencegah mereka agar tidak bisa mengambil manfaat ketika mendengar Al-Quran. Karena kami tahu tujuan mereka mendengar Al-Quran itu jelek. Mereka menginginkan untuk mencari kelemahan Al-Quran, walaupun sedikit, untuk mencela Al-Quran. Mereka mendengar Al-Quran bukan untuk mencari bimbingan dan menerima Al-Haq. Sungguh, dasar mereka adalah tidak untuk mengikuti Al-Quran. Maka barang siapa yang keadaannya seperti ini, maka tidaklah bermanfaat sama sekali mendengarkan Al-Quran itu. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, ketika mereka mendengarkan apa yang kamu sampaikan, ternyata mereka secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, orang-orang yang zalim dari mereka, ketika perkumpulan rahasia itu mengatakan, tidaklah kalian mengikuti kecuali laki-laki yang terkena sihir. Jika demikian, pertemuan rahasia mereka yang zalim di antara mereka, dan mereka telah menetapkan bahwa Nabi kita disihir, mereka juga telah memastikan bahwa sungguhnya ucapan mereka itu tidak bisa dianggap. Karena orang yang mengucapkannya itu bingung, juga tidak tahu apa yang harus diucapkan untuk Nabi Muhammad. Qala ta'ala undur muta'ajiban. Kaifa darabu lakal amthal. Allati hiya adallul amthali. Wa ab'aduha anis sawabi. Fadallu fi dhalika. Au fasarat sababan li dalalihim. Li annahum banau alaiha amrahum. Wal mabni ala fasid afsadu minhu. Allah Ta'ala berfirman, lihatlah dengan penuh keheranan. Bagaimana mereka bisa membuat permisalan yang paling cocok untukmu. Yang ternyata permisalan mereka itu yang paling sesat. Paling jauh dari kebenaran. Mereka sesat dalam masalah itu. Atau bahkan menjadi sebab kesesatan mereka. Karena mereka memvonis Rasulullah sesuai dengan kondisi mereka. Mereka kebingungan, kemudian memvonis Rasulullah terkena sihir. Ya. Karena sesuatu yang didasari dengan kerusakan, maka hasilnya lebih rusak. Barakofikum. Fala yastati'una sabila, ay la yataduna ayya ihtida'in, fanasibuhum abdolalul mahdu wadul musyrafu. Mereka tidak mampu menemukan jalan. Mereka tidak menemukan petunjuk yang tepat untuk memvonis Rasul. Maka nasib mereka adalah kesesatan yang murni dan kezaliman yang sangat kental. Naam. Barakofikum. Ihwana bidina asakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-45 sampai 48 dalam surah Al-Isra, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faedatul ula, Qauluhu ta'ala hijaban mastura. Fihi thalathatu aqwalin. Ahaduha anna al-hijaba wa al-aqinnatu ala qulubihim. Qalahu Qatada. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, hijaban mastura, hijab yang menutup, yang menutupi. Nah, ini ada tiga pendapat. Yang dimaksud dengan hijab adalah penutup hati mereka. Ini pendapat Qatadah. Jadi makna ayat ini, ketika Nabi membaca Al-Quran, orang-orang yang tidak beriman itu mendengar. Tapi mendengarnya bukan untuk supaya bisa menerima kebenaran. Ya. Nah, maka Allah jadikan di hati mereka penutup sehingga enggak bisa memahaminya. Hijab mastura itu ialah al-aqinnah ala qulubihim. Ini pendapat Qatadah. Asani annahu hijabun yasturuhu fala yarawnahu. Wakilah innaha nazalat fi qaumin kanu yu'dhuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara' al-Qur'ana. Wa qila innaha nazalat fi qaumin kanu yu'dhuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara al-Qur'an. Qala al-qalbi wa hum Abu Sufyan. Qala al-qalbi wa hum Abu Sufyan wan Nabr Ibnu al-Harith wan Nabr Ibnu al-Harith wa Abu Jahlin wa Ummu Jamil imra'atu Abi Lahbin wa Ummu Jamilin imra'atu Abi Lahbin. Fahajaballahu Rasulahu an absarihim. Fahajaballahu rasulahu an absarihim inda kiraatil Qur'an. Inda kiraatil Qur'an. Fakanu ya'tunahu wa yamurruna bihi wala yarawnahu. Fakanu ya'tunahu wa yamurruna bihi wala yarawnahu. Nah, saya ulangi. Asani annahu hijabun yasturuhu fala yarawnahu. Wakila innaha nazalat fi qawmin kanu yu'dhuna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam idza qara al-Qur'ana. Qala al-qalbi wahum Abu Sufyan wan Nadhr Ibnu al-Harith wa Abu Jahlin wa ummu Jamil imra'atu Abi Lahbin fahajaballahu rasulahu an absarihim inda qira'atil Qur'an fakanu ya'tunahu wa yamurruna bihi wa la yarawnahu. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan hijab mastura di sini ialah hijab yang menutupi Rasulullah sehingga orang-orang yang tidak beriman itu tidak mampu melihat beliau. Dikatakan bahwasanya ayat ini turun terkait dengan kaum kufar saat itu yang mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an. Berkata Al-Kalbi, kaum itu adalah Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ya. An-Nazar Ibnul Haris, kemudian Abu Jahal dan Ummu Jamil istri Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala menutupi Rasulullah dari pandangan mereka ketika membaca Al-Qur'an. Sehingga ketika mereka datang kepada Rasulullah lewat Rasulullah yang sedang baca Quran, mereka enggak bisa lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga enggak bisa mengganggu. Ya, Quran mana ini, ya? Nah, ada yang membaca sesuatu, gimana orangnya enggak ada, ya. Datang lewat enggak lihat. Karena Allah telah menutupi Rasulullah dari pandangan mereka supaya tidak bisa mengganggu beliau ketika membaca Al-Qur'an. Wa thalis annahu manullahi azza wa jal iyahum an adzahu. Wa thalis annahu manullahi azza wa jalla iyahum an adzahu. Hakahu az-Zajjaj. Pendapat yang ketiga, hijaban mastura ini adalah ungkapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencegah orang-orang kafir agar tidak bisa mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diriwayatkan oleh As-Sajjaj. Tiga pendapat ini semuanya saling melengkapi. Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an agar tidak diganggu oleh orang-orang kafir yang memang pekerjaannya suka mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah tutup pandangan mereka tidak bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka melewati beliau. Hati-hati mereka juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga walaupun mereka mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka enggak paham. Nah, mengapa kok sampai mereka dibikin tertutup hatinya, enggak paham apa yang didengar? Sebagaimana yang disebutkan tadi itu penjelasan bahwa mereka itu tidak punya niat mendengar untuk apa ini cari petunjuk atau untuk menerima al-haq, ya, mendengar itu untuk mencari celah bagaimana supaya bisa mencela, melecehkan dan menolak Al-Qur'an. Maka kalau orang-orang yang niat awalnya sudah jelek seperti itu, maka tidak bisa mengambil manfaat dari apa ini? Al-Quran. Taib. Al-Faidatu Astaniyah. Faidah yang kedua. Sadun Nasi. anil Qur'ani. Min amalil kuffari. Saddun nasi anil Qur'ani min amalil kuffari. Menghalangi manusia agar tidak membaca, tidak mempelajari Al-Quran. Ini termasuk amalan dari orang-orang kafir. Nah, berarti kalau menghalang-halangi umat manusia dari belajar Al-Quran, dari memahami Al-Quran, dari mengimani Al-Quran, ini termasuk amalannya orang-orang kafir. Nah, taib. Al-Fa'idatu As-Salisa. Al-Istima'u. Al-Istima'u ilal Qur'ani bil maqasidi as-sayyi'ati sababun fi adamil intifai bil Qur'an. Al-istima'u ilal Qur'ani bil maqasidi as-sayyi'ati sababun fi adami lintifai bil Qur'an. Mendengar Al-Qur'an tapi dengan tujuan-tujuan yang jelek, yakni tidak untuk mencari bimbingan, tidak untuk mencari kebenaran, tidak untuk mencari petunjuk hidup, tapi untuk mencari celah dan menjelek-jelekkan Al-Quran atau yang semisalnya, atau untuk mengolok-ngolok atau semisalnya, maka ini menjadi sebab orang itu tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Nah. Baik. Wadhalika qawluhu ta'ala. Waj'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu. Wa fi adanihim waqra. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan di hati mereka penutup yang menyebabkan mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an, dan kami jadikan sumbatan yang menyebabkan telinga mereka tuli ketika mendengar Al-Quran, yakni tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar sedikit pun. Lam yufiddu istima' syai'ah. Mendengar Al-Quran dalam kondisi seperti itu tidak berfaedah sama sekali. Na'am barakfikum. Oleh sebab itulah, ketika kita membaca Al-Quran, atau kita mempelajari tafsir Al-Quran, atau yang semisalnya terkait dengan Al-Quran, maka niatilah ibadah. Niatilah untuk mencari kebenaran, mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati kita sehingga bisa memahami dan mengambil manfaat dari Al-Qur'an itu. Barakallahu'alaikum. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Qaulu ta'ala wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah wallau 'ala adbarihim nufura. Qal Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi fil musyari ilayhim qawlani. Fil musyari ilayhim qawlani. Ahaduhuma annahum asyayatinu qalahu Ibnu Abbas. Wasani annahum al-musyrikuna wa hadha madhhabu Ibn Zaid. Wa hadha madhhabu Ibn Zaid. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ketika engkau menyebut Rabbmu dalam Al-Quran dengan mentauhidkannya, maka mereka lari terpirit-pirit meninggalkanmu. Berkata Ibnu al-Jauzi rahimahu ta'ala, mereka yang dimaksud dalam ayat ini ada dua pendapat. Yang pertama, mereka itu ialah syaitan-syaitan, bangsa jin. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi kalau ada yang baca Quran dan isinya adalah tauhid, maka setan-setan itu lari. Ya, nah, setan-setan bangsa jin yang kafir. Nah, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pendapat yang kedua, mereka itu ialah kaum musyrikin. Ini pendapat Ibnu Zaid. Nah, jadi ketika mereka tahu yang dibaca itu seruan untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, orang musyrik itu langsung enggak jadi mendengar, ya. Asalnya penasaran, ternyata harus mentauhidkan Allah, meninggalkan berhala-berhala mereka, langsung mereka lari. Ya, enggak mau, takut terpengaruh, ya. Nah, baik. Ini dua pendapat saling mendukung. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu al-khamisah. Fa'idah yang kelima. Qauluhu ta'ala, nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Id yastami'una ilaika. Wa idhum najwa. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره قال المفسرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يتخذ طعاما ويدعو إليه أشراف قريش من المشركين ففعل ذلك وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَدَعَاهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ Wada'ahum ila tauhid. Wakanu yastami'una. Wakanu yastami'una. Wayaquluna fima bainahum. Wayaquluna fima bainahum. Huwa sahirun. Wa mashurun. Fanazalat hadhil ayah. Fanazalat hadhil ayah. Baik. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kami lebih mengetahui apa tujuan mereka mendengar Al-Qur'an. Ketika mereka mendengar ucapanmu yang menjelaskan Al-Qur'an, ketika mereka secara bisik-bisik atau sembunyi-sembunyi orang yang zalim itu mengatakan, tidaklah kalian mengikuti kecuali laki-laki yang disihir. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an untuk membuat makanan. Kemudian mengundang pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Setelah Ali melakukan itu, maka Rasul masuk menemui para undangan dari pembesar-pembesar Quraisy tadi. Beliau membacakan Al-Quran di hadapan mereka, mengajak mereka untuk bertauhid. Mereka mendengarnya, tapi kemudian satu sama lain saling berbisik-bisik mengatakan, dia itu ternyata tukang sihir, dia itu tersihir. Maka turunlah ayat ini. Baik, kita lanjutkan setelah ada isyak. Barakofikum. Al-fa'idatu as-sadisah. Fa'idah yang ke-6. Wal muradu biqaulihi ta'ala illa rajulan mashura. Wal muradu biqaulihi ta'ala illa rajulan mashuran. Wa fihi thalathatu aqwalin. Wa fihi thalathatu aqwalin. Ahaduha annahu alladhi suhira fadhuhiba bi'aqlihi. Qalahu Abu Salih an Ibn Abbas. Qalahu Abu Salihin an Ibn Abbas. Mengenai maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali laki-laki yang disihir, yang dimaksud dengan rajulan mashhur itu, ada 3 pendapat. Yang pertama, maknanya rajulan mashhur ialah orang yang mahduan, mahruran, tertipu. Maksudnya ialah annahu alladhi suhira fadhiba bi aqlihi. Itu orang yang disihir sehingga hilang akalnya. Ini pendapat Abu Shalih dari Ibn Abbas. Asani mahdu'an, mahdu'an maghruran. Qalahu Mujahid. Asani mahdu'an maghruran. Qalahu Mujahid. Pendapat yang kedua, rajulan mashhuran itu adalah seorang yang tertipu, ya, mahdu'an maghruran, orang yang tertipu. Pendapat Imam Mujahid. Wa thalis lahu sahrun ai ri'atun. Lahu sahrun ai ri'atun, pakai hamzah ya. Lahu sahrun ay ri'atun. Ay laisa bi malakin. Wahada qawlu Abi Ubaidah. Walaysa bi malakin. Wahada qawlu Abi Ubaidah. Nah, pendapat yang ketiga, rajulan masyhuran itu artinya adalah laki-laki yang memiliki paru-paru. Lahu sahron atau ri'ah, paru-paru. Ya. Artinya bukan malaikat. Nah, jadi binatang atau manusia ini baik yang memiliki paru-paru dan membutuhkan suplemen untuk makan, maka disebut dengan mashur. Ya. Sedangkan malaikat enggak makan, enggak minum, ya, maka tidak disebut dengan mashur. Ini pendapat Abu Ubaidah. Maksudnya ialah, kalau kamu mengikuti orang ini, yaitu Nabi Muhammad, berarti kalian mengikuti orang yang memiliki paru-paru yang makan, bukan malaikat, ya. Naam. Padahal ini urusannya dengan wahyu dari langit, tapi yang menyampaikan kok manusia, bukan malaikat. Maksudnya seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Al-fa'idatu as-sabi'ah. Qauluhu ta'ala undur kaifa darabu lakal amsal fa dhallu fala yastati'una sabila. Fihi salah satu akwal. Fihi salah satu akwal. Ahaduha la yajiduna sabilan. La yajiduna sabilan ila tashihi ma yu'ibunaka bihi. La yajiduna sabilan ila tashihi ma yu'ibunaka bihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya mereka berusaha membuat permisalan-permisalan untuk memberimu gelar-gelar jelek. Namun mereka tersesat, bingung, enggak mampu menemukan jalan yang tepat untuk menghukumi, untuk apa ini, menghukumimu. Fisal satu akwal. Ini maknanya ada tiga pendapat. Yang pertama, orang-orang kafir itu tidak menemukan jalan yang tepat sebagai pembenaran. Sesuatu yang ditujukan untuk mencacatmu. Sair bukan penyair. Sahir ya bukan tukang sihir. Mashur ya normal, bukan orang yang sihir, ya. Majnun ya bukan orang gila, ya. Yang mereka enggak menemukan jalan yang tepat untuk memfonis Nabi. Wasani la yastati'una sabilan ilal huda. Li anna taba'na ala qulubihim. Wasani la yastati'una sabilan ilal huda. Lianna nun alif ya, lianna taba'na ala qulubihim. Yang kedua artinya ialah orang-orang kafir itu tidak mendapatkan jalan untuk mendapat petunjuk. Karena kami telah menutup hati mereka. Baik. Wasalis. La ya'tuna sabilal haq. Lisaklihi alaihim. La ya'tuna sabilal haqqi lisaklihi alaihim. Dakarahunna Ibnu Al-Ambari. Dakarahunna Ibnu Al-Ambari. Pendapat yang ketiga, maknanya ialah mereka tidak mampu menempuh jalan yang benar. Karena jalan yang benar itu sangat berat bagi mereka. Tiga pendapat ini semuanya disebutkan oleh Ibnu Al-Ambari rahimahullah. Jadi intinya, orang-orang kafir Quraisy yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kebingungan untuk memvonis Nabi sebagai orang yang jelek, ya. Nah, mereka juga tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hati mereka ditutup oleh Allah. Mereka juga enggak mampu menempuh jalan yang benar. Kenapa? Hal itu berat bagi mereka untuk meninggalkan kebatilan-kebatilan yang mereka lakukan selama ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik wal istiqamah. Wa husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.